طيب اشوف جاولة خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sebelum dari kita mulai, diumumkan besok hari Jumat mulai dari sekitar jam-jam 7 atau setengah 8 kita minta dari para jamaah bagi yang punya waktu longgar untuk ikut andil dalam pengecoran tangga di atas naik ke lantai 3 sekitar membutuhkan sekitar 15 sak semen dan pekerjaannya biar enggak bertele-tele dengan peralatan yang lain, maka cukup kita menggunakan cangkul, kita aduk sambil bergantian, terkhusus bapak-bapak yang punya keahlian dalam mengaduk semen sama pasir sama kerja. Molennya untuk menghubungi yang punya molen kurang jelas tentang pengadaannya. Jadi bisa kalau saya pakai molen. Diaduk aja pakai cangkul. Cuma 15 sak aja. Ya kan? Gantian satu sak rombongan berapa orang? 3 orang atau berapa nanti dendam lagi. Dan bagi yang punya waktu, kita harapkan untuk ikut andil. Yang mungkin malam ini mau mengaduk tepung, kalau belum diaduk, jangan diaduk dulu. Ya kan? Untuk ditangguhkan hari Sabtu saja ngaduknya. Ya, besok ngaduknya. Ngaduknya besok pagi aja. Ya? Ngaduknya besok pagi jam setengah 8. Ngaduk tepungnya. Adapun di mana kita mengaduk nanti dirembuk, entah situ entah di sana, tergantung kesepakatan. Maka kita ucapkan sebelumnya jazakumullahu khairan atas partisipasinya dalam amalan bakti ini. Tapi insyaallah kita lanjutkan dari kita. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qawlu hatta idha halaka ula'ika. Ini yang salah lanjutkan lagi. Hatta idha halaka ula'ika. Sehingga apabila mereka-mereka telah binasa, yang meninggal, siapa mereka? Alladzina sawwaru tilkal asnam. Yani mereka yang membentuk, yang menggambar, yang membuat patung-patung tadi. Meninggal. Manusia al-ilmu. Al-ilmu yani ilmu syar'i sudah dilupakan lagi oleh kaum yang datang setelahnya. Rawal Bukhari wa yunsakhu. Ilmu terhapus. Warul Bukhari wa tanassakha. Bil makhthutaini wa yunsakhu wal musbat minal Bukhari. Ya, ini apa? Hah? Tanassakha. Wadul kismahi ini wa nusikhul ilmu ay darasat asaruhu bidhabil ulama. Baik, jazakal khairah. Ya, ini sebagian nuskhah wa tanassakha. Sama saja dengan wa yunsakhu, maknanya sama. Maknanya ilmu sudah sirna. Walil kusmaihani, kusmaihani. Walil kusmaihani. Wa nusikhal ilmu ay darasat asaruhu. Darasa yadrusu, yakni sirna. Darasa yadrusu itu maknanya sirna. Wa darasat asaruhu sirna, yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan ilmu agama sirna. Sebabnya bidhiabil ulama, karena ulama telah meninggal. Wa ammal jahlu amma ya ummu, merata, menyebar, yaitu kebodohan. Hatta saru la yumayyizuna bayana tauhid wa syirik, karena kebodohan menyebar dan merata, maka akibatnya mereka tidaklah lagi bisa membedakan antara syirik dan antara tauhid. Antara tauhid dan antara syirik tidak terbedakan lagi. Wa waqa'u fi syirki dhannan minhum annahu yanfa'uhum indallah, maka mereka terjatuh. Wa waqa'u, dhamir ini kembali kepada kaumnya Nuh yang datang dari generasi ke generasi. Maka mereka terjatuh dalam kesyirikan. Mereka punya dugaan dengan syirik yang terjadi tadi dari mereka sebagai perkara yang memanfaatkan, menguntungkan mereka di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana terjadi di hari kita ini. Ya kan, menyebar kebodohan. Kebodohan tentang tauhid. Maka mereka terjadi atau terjerumus dalam kesyirikan. Mereka menduga syirik yang mereka lakukan sebagai perkara yang menguntungkan mereka di sisi Allah Ta'ala. Maka kita dapati ini perkara yang tidak lagi asing di sisi kita semuanya. Mereka yang gandrungi kuburan, yang gandrungi kuburan rata-rata adalah menangis dengan khusyuk di sisi seorang yang dikubur sebagai dugaan sebagai seorang wali, tapi enggak pernah menangis ketika di masjid, ketika membaca Al-Qur'an, karena kebodohan mereka. Kalaulah menangis sampai pingsan karena cuma menyebut Allah Allah Allah, bukan mengingat tentang tauhid, tapi cuma menyebut lafzul jalalah Allah Allah, bukan kalimat tauhid. Ini semuanya disebabkan karena kebodohan tentang makna tauhid, makna kalimat la ilaha illallah. Maka perkara-perkara yang disebut dengan perkara syirkiyat, muhdatsat, khurafat, menduduki kedudukan perkara yang sangat penting di hatinya kaum muslimin karena kebodohan mereka. Dan inilah yang harus seorang itu berpikir sangat jauh. Bukan sebagaimana yang banyak dari kalangan manusia berpikir perkara-perkara yang berhubungan dengan seperti kesehatan. Berapa banyak manusia masuk dalam perkara-perkara riba karena kan menyelamatkan dirinya dari penyakit. Menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang berhubungan dengan penyakit yang menyerang badan dan menyerang hati, seperti masuk dalam perkara riba yang dikatakan apa sebagai apa yang sekarang-sekarang ini menjadi menjamur di masyarakat, jaminan kesehatan, berapa apa asuransi kesehatan, asuransi kesehatan. Ini dipikirkan semaksimal mungkin. Tapi perkara yang lebih parah berupa merusak hati ini, syirik dan bid'ah dan khurafat, ini enggak terpikirkan oleh banyaknya kaum muslimin. Karena tadi dikatakan karena amal jahlu, kebodohan menyebar dan merata. Baik ikhwah, tadi yang ada perkara yang diingatkan untuk kita, yaitu sebagian taklik belum kita selesaikan kemarin tentang masalah ghulu. Wal aslu fi dzalikal ghului tazyinus syaitan. Ini ya. Iya. Oh, ini belum. Baik. Berarti kan taklik dari Qurratul Uyun dibawakan ke sini oleh Syekh Muhammad Hamid Fikih. Qala rahimahullah ta'ala wa adamu min hadha ibadatu al-sam li ibn Arabi. Dan yang lebih besar daripada apa yang disebutkan sebelumnya berupa ghulu melampaui batas mensikapi sebagian orang yang dianggapnya wali, yaitu Ahmad al-Badawi dan antaranya, yang mana pada hakikatnya orang ini pernah masuk masjid pada hari Jumat lalu kencing di masjid, kemudian keluar tidak sholat di situ, tapi diagungkan sampai disembah, diibadahi. Sebagaimana terjadi di negeri kita ini dengan istilah penyebutan para wali. Ya kan? Entah ilmu yang pernah disalurkan ke kaum muslimin tentang ilmu agama, ilmu apa dari para wali tersebut. Karena bukti dan nyatanya kaum muslimin semenjak ada cerita tentang wali tadi, mereka rata-rata adalah dalam perkara-perkara bid'iyat, syirkiyat. Tadi pun diagungkan, dimuliakan, menjadilah seperti yang disebut dalam taklik ini tentang ceritanya Ahmad Badawi. Bahkan disini dikatakan lebih besar daripada itu, yaitu ibadahnya al-Sam mengibadai Ibnu Arabi Nakiro, ya kan, Arabi, dia yang dari kalangan para mulhidin, mau dikatakan wawa imamu alul wahdah. Dia Ibnu Arabi adalah imam pembesar, orang yang paling terkemuka dari kalangan ahlul wahdah, menyatunya Allah dengan makhluk. Alladzina huwa akfaru, alladzina hum akfaru ahlul ard. Siapa ahlul wahdah? Mereka yang dikatakan akfaru ahlul ard, penduduk bumi yang paling kafir. Waksaru man ya'taqidu fihi haula'i. Kebanyakan orang yang punya keyakinan terkait dengan Ibnu Arabi adalah mereka. La fadlallah wa la dina. Ya kan? Waksaru man ya'taqidu fihi haula'i. Mereka-mereka tadi ibadat al-Sam meyakini apa yang diyakini pada Ibnu Arabi ini, padahal dia la fadlallah wa la dina. Al-Sam ini meyakini pada Ibnu Arabi dengan keyakinan yang terkait dengan dia Ibnu Arabi, padahal dia enggak ada keutamaan, enggak ada agama bagi dia. Ka'unasin, ka'unasin bi Misra wa ghairihi. Yani ahlu sam seperti manusia-manusia yang ada di negeri Mesir dan yang lainnya. Ya kan? Seperti cerita-cerita khurafat tentang para wali yang ada di negeri kita ini juga seperti itu. Wajara fi najd qabla hadhi da'wah misru hadha. Dan juga yang telah terjadi di negeri Najd. Sekarang Najd itu dikatakan Riyadh. Najd itu di Riyadh dan sekitarnya. Betul. Ibu kota negeri Saudi Arabia. Sebelum dakwah ini, hadi dakwah. Ad-dakwah al ma'hud biha, yakni dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terjadi sebelum dakwanya beliau juga seperti itu. Semisal dengan apa yang terjadi di negeri Syam. Banyak manusia menyembah makhluk, yaitu manusia yang dikubur, makhluk yang dikubur. Sebagai dugaan para wali. Demikian juga Wabil Hijaz, Wal Yaman, wa ghairihima min ibadati tawagid. Terjadi juga di negeri Hijaz di Mekah dan Yaman dan yang lain dari tempat kedua ini, dua tempat ini berupa adanya mengibadai para tagut. Jadi cerita yang masyhur di negeri kita ini bagi mereka-mereka yang pernah tahu menangis-nangis di kuburan, meratapi, meminta kepada yang dikubur, mengibadai para tagut wal asjar wal ahjar. Asjar pohon-pohon diibadai. Batu-batu juga diibadai, wal kubur dan kuburan-kuburan. Ya kan? Ma amat bi balwah. Ya ini alladhi amat bi balwah. Ma ini mausul. Amat ini silanya mausul. Yang dikatakan jumlah fi'liyah la mahlalah minal i'rab. Ya ini merata. Dengan sifat gulu ini merata adanya apa? Balwa, yakni musibah merata. Inilah yang harus terpikirkan di hatinya seorang muwahhid, seorang insan secara umum seharusnya. Tentang musibah besar, ini musibah syirik. Ka'ibadatihim lil jin wa talabihim as-syafa'ata minhum. Seperti mereka mengibadai jin dan mereka meminta dari jin. Ini meminta syafaat dari jin. Wal aslu bidzalikal ghulu tazinu syaitan, dan cikal bakal dalam sikap melampaui batas ini adalah karena syaitanlah yang menghiasi kelakuan mereka. Syaitanlah yang menghiasi kelakuan mereka. Perhatikan. Ini syaitan yang menghiasi kelakuan mereka. Wa dzakara al-syiar. Perhatikan cara bacaannya yang benar. Wa dzakara al-syiar, syiar ini jamak mufradnya sirah. Yani ahli sejarah menyebutkan anna talbiyata min ahdi Ibrahim alaihi salam. Talbiyah, ucapan seorang yang menunaikan ibadah haji atau umrah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, namanya talbiyah. Tapi dengarkan, talbiyah itu adalah ucapan seorang dalam manasik haji, ucapannya labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah ini semenjak zamannya Ibrahim alaihi salam, labbaik Allahumma labbaik la syarika lakah labbaik. Hatta kan Amr ibn Luhai al-Khuzai, sehingga datang Amr ibn Luhai al-Khuzai, fabainama huwa yulabbi tamassala lahu syaitan fi surati syaikhin yulabbi ma'ahu. Ya kan, ketika pada saatnya Amr ibn Luhai al-Khuzai tatkala dia mengucapkan talbiyah, syaitan menjelma. Syaitan menjelma kepada Amr ibn Luhai dalam bentuk seorang syekh yang bertalbiyah bersama dia. Artinya ketika Amr ini bertalbiyah, tiba-tiba ada syaitan yang menjelma sebagai seorang syekh ikut bertalbiyah bersama Amr. Lalu syaitan tadi yang menjelma sebagai seorang syekh berkata, labbaika la syarika lakah. Faqala syekh ini, Amr berkata, labbaika la syarika lakah. Faqala syekh, illa syarikan huwa lakah. Ini tambahan dari seorang syekh tadi yang jilmaan dari syaitan. Ditambah dengan, illa syarikan huwa lakah. Labbaika la syarika lakah. Kupenuhi panggilanmu, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Syaitan tadi yang menjelma sebagai seorang syekh menambah tambahan, kecuali sekutu yang itu sekutu juga milikmu. Enggak ada sekutu bagimu, tapi kecuali sekutu yang itu satu itu milikmu. Waktu itu bangkar balik Amru. Amrun mengingkari tentang ucapannya setan tadi, illa syarikan wala kali diingkari. Faqala, mahala. Kata Amru, ini ucapan apa? Faqala syekh, tamlikuhu wa ma malaka. Illa syarikan wala ka tamlikuhu wa ma malaka. Kecuali sekutu itu milik kamu. Sekutu itu kamu miliki dan juga apa yang dimiliki sekutu juga milik kamu. Coba bayangkan ini talbis. Talbisnya syaitan yang dia menjelma sebagai seorang syekh. Illa syarikan walaka tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang itu milikmu. Dan kau miliki sekutu itu dan apa yang dimiliki oleh sekutu juga milikmu semuanya. Fa'innau labak sahabiyata. Kata syaitan tadi. Tidak mengapa kalau kau tambah seperti ini. Wahai Amrun. Wahai Amrun. Faqalah Amrun, maka Amrun pun juga ikut apa? Mengikuti diktenya setan yang menjelma sebagai seorang syekh. Pada Nabi al-Arabu, maka talbiyah tadi yang hasil talqinnya setan kepada Amrun dan Amrun juga ikut mendakwakan kepada orang yang setelahnya atau orang yang berada di sekitarnya, akhirnya orang Arab dari kalangan musyrikin beragama dengan agama seperti tadi, agama syirik, yaitu talbiyah syirkiyah. Illa syarikan walaka tamlikuhu wa ma malak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika. Kupenuhi panggilan kamu ya Allah, enggak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang itu milikmu. Kau miliki sekutu itu dan apa yang dimiliki oleh sekutu juga milik kamu. Kata setan tadi, enggak mengapa kalau kau ucapkan seperti ini wahai Amru. Akhirnya diikuti. Setelahnya orang-orang Arab mengikuti talbiyah syirkiyah tadi. Dan inilah taklid. Inilah taklid. Ada orang yang ngomong diikuti karena apa? Karena beberapa sisi tipu daya, diantaranya adalah kemuliaan seorang yang ngomong, ya kan, wibawanya seorang yang ngomong, walaupun batil akhirnya diikuti. Ini perkara yang sangat berbahaya, menjadilah perkara yang laris dipertahankan kaum muslimin, walaupun syirik, walaupun bid'ah. Baik. Kita lanjutkan. Qala Abdul Rahman bin Hasan wa ubidat qawlu ubidat. Yani tatkala ilmu sudah enggak ada lagi, ilmu agama, kebodohan merata di mana-mana, maka gambar-gambar tadi sebelumnya tidak diibadai, setelah ilmu sudah enggak ada lagi maka diibadai. Gambar tadi diibadai. Patung-patung tadi disembah, fadl. Kenapa? Lama qala lahum iblis, tatkala berkata iblis kepada mereka, ini generasi yang baru setelah generasi yang pertama meninggal, para mereka yang menggambar sudah meninggal, generasi selanjutnya tidak tahu asal mulanya. Iblis mewahyukan, inna man kana qablakum kanu ya'budunahum wa bim yuskauna al-matara. Iblis membuat talbis, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, wahai fulan-fulan, dulu menyembah patung-patung ini, wabihim, dan dengan patung-patung inilah mereka mendapatkan hujan, yakni mereka jadikan syafaat antara mereka dengan Allah Ta'ala dengan patung-patung tadi. Walladzi zayyana lahum ibadatul asnam wa amarahum biha. Ya kan, dialah setan yang membuat tazyin, menghiasi, memperindah kepada mereka bagaimana mengibadahi patung-patung tadi, dan dialah yang memerintah mereka dengan ibadah tersebut. Ya, ini perintah dari syaitan. Fasara huwa ma'budahum fil haqiqah, maka menjadilah dia iblis sesembahan mereka secara hakikatnya. Pada hakikatnya mereka adalah menyembah iblis. Fasara huwa yani iblis ma'budahum fil haqiqah. Maka menjadilah si iblis Nadim sebagai sesembahan mereka pada hakikatnya, pada faktanya mereka menyembah iblis, bukan menyembah gambar tadi. Karena iblis yang memerintah mereka, yang membuat talbis kepada mereka, generasi yang datang baru, ya kan, setelah orang-orang yang pertama yang dulu membuat patung tadi sudah meninggal, mungkin gambar tadi meninggal, lalu datang generasi setelahnya, ditipu oleh iblis, ya kan, dibohongi. Dulu mereka-mereka yang gambar sebelum kalian ini menyembah gambar-gambar ini, lalu dituruti kemauan iblis ini, maka mereka makanya pada hakikatnya menyembah iblis. Menyembah iblis. Kama qala ta'ala alam ahad ilaikum ya bani Adam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum. Alam ahad, apa artinya? Alif lam al-a'nya amjad tibanya, tidakkah aku telah memberikan wasiat kepada kalian wahai anak Adam, belumkah aku mewasiati kepada kalian wahai anak Adam? Apa itu si wasiatnya, perjanjiannya? Allah ta'budus syaitan, jangan kalian mengibadahi syaitan wahai anak Adam. Innahu, bahwasanya setan ini lakum adubun mubin, benar-benar musuh yang nyata bagi kalian, benar-benar musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian wa anik buduni, dan agar kalian mengibadai aku saja, kata Allah Ta'ala. Hadza shiratal mustaqim, inilah jalan yang lurus, ini tauhid. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, sungguh setan telah menyesatkan di antara kalian beberapa generasi yang sangat banyak. Afalam takunu ta'qilun, tidakkah kalian berakal, tidakkah kalian paham, tidakkah kalian paham atas apa yang terjadi sebelum kalian berupa tersesatkannya banyak manusia karena tipu daya setan. Ini sifat malingkari dari Allah Ta'ala. Perhatikan. Nah, kalau itu berkawan dengan setan, musuhnya adalah Allah. Berkawan dengan setan, musuhnya adalah Allah Ta'ala. Yang mana Allah mensifatkan tentang dirinya sebagai apa? Pemilik siksaan yang sangat dahsyat. Maka jangan tanggung-tanggung mengikuti jejaknya setan, sama saja dengan menancapkan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa syirik dan berupa khurafat dan yang lainnya. Maka itu dakwah tauhid, dakwah yang paling termulia. Kenapa? Karena mengentas manusia dari permusuhan kepada sang penciptanya. Dakwah yang menjegal manusia dari permusuhan terhadap sang penciptanya. Inilah dakwah tauhid. Dakwah yang tidak tanggung-tanggung upaya menyelamatkan anak Adam. Maka itu bersyukurlah sebagai hamba Allah. Gimana bahwasanya seorang hamba al-muwaffaq mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala sehingga menerima dakwah yang mulia ini. Maka secara otomatis dia terentaskan dari permusuhan terhadap sang penciptanya. Bukan sembarang musuh, tapi sang penciptanya sebagai musuhnya. Seorang ketika memiliki musuh, peperangan yang sengit, punya harapan untuk damai karena capeknya peperangan. Dan ini perkara yang sudah di atas fitrah. Tapi kenapa seorang yang memiliki musuh Allah Ta'ala kok enggak berupaya untuk damai, enggak berupaya untuk gencatan senjata, kok lanjut? Nah, ini adalah menunjukkan bahwasanya akal pun enggak menerima. Sebelum adanya perintah dari Allah Ta'ala, akal sudah mendahului, seharusnya enggak menerima. Tapi setan yang menggiring hawa nafsunya manusia sehingga dia rela menjadi musuhnya Allah Ta'ala. Mendakwakan syirikan, mendakwakan bid'ah, mendakwakan khurafat, dengan macam banyak macam bentuk. Wada yufidul hadar. Ayat ini memberikan faedah, yakni al-hadar, kewaspadaan dari ghulu wa wasail syirik. Ayat ini memberikan penuh kewaspadaan dari sikap ghulu melampaui batas dan sikap dari perantara-perantara kesyirikan. Jadi seorang mukmin benar-benar harus di atas kewaspadaan. Enggak boleh menjadi seorang yang mughafal, lalai ataupun terlalaikan. Bukan qasd biha hasanah sekalipun, tujuannya ya kan adalah bagus. Tujuannya adalah mulia. Tapi kalau perantaranya adalah jelek, enggak berguna itu tujuan. Enggak berguna itu tujuan. Wasail-wasail syirik bertujuan untuk kebaikan, ini adalah enggak ada gunanya. Dan ini sekarang yang terjadi di pertengahan kaum muslimin, banyak perantara-perantara menuju kepada syirik dan bid'ah dan khurafat dan kekufuran, dianggapnya cuma perantara saja. Yang penting niatnya baik. Ini yang terbanyak, yang paling banyak manusia. Nas'allah al-afiyah wassalamah. Fa'ala syaitan adkhala ulaika fi syirik min babil ghulu fi sholihin wal ifrat fi mahabbatihim. Sungguh syaitan memasukkan mereka generasi selanjutnya, generasi baru yang datang setelah para pembentuk patung tadi, dimasukkan ke dalam kesyirikan dari pintu ghulu, pintu sikap melampaui batas pada orang-orang soleh. Ifrat dan ghulu maknanya sama, berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh. Berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh sehingga sampai rela sebagai hambanya syaitan. Kama katwa ka'amislu dalika fi hadil umat, sebagaimana juga terjadi semisal hal tersebut pada umat ini. Kalimat yang disusun oleh beliau di sini adalah kalimat yang penuh dengan nasihat yang mulia. Bagaimana bentuk syaitan melakukan hal ini? Fa'adhalahumul guluwa wal bid'ah fi qalibi ta'dhimis sholihin wa mahabbatihim. Syaitan menampakkan untuk umat ini atau umat yang sebelumnya, menampakkan sikap gulu, menampakkan bid'ah-bid'ah fi qalibi ta'dhimil sholihin, dalam fakta dikiranya itu sebagai pengagungan terhadap orang-orang soleh dan mencintai mereka. Yani penyebutan ghulu dan bid'ah tadi disebut dengan kalimat lain, yaitu mengagungkan orang soleh, mencintai orang soleh. Pada hakikatnya adalah ghulu dan bid'ah. Hakikatnya adalah ghulu melampaui batas dan bid'ah, tapi disebut dengan kalimat lain, mengagungkan orang soleh, memuliakan orang soleh, mencintai mereka. Apa tujuannya? Setan tadi liyuki ahum fima wa'adam min dalik. Tujuannya setan untuk menjerumuskan mereka pada apa yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Berupa apa? Min ibadatihim lahum min dunillah. Ini berupa mengibadai orang-orang soleh dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya ikhwah. Wa fi riwayatin annahum qalu, dalam satu riwayat bahwasanya mereka berkata, ma adama awwaluna haula'i, haula'i ini maf'ulun bih. Ma adama awwaluna haula'i illa wahum yarjuna syafa'atum indallah. Dalam satu riwayat bahwasanya siapa? Hum ini? Anum qalu. Ini generasi-generasi yang datang selanjutnya. Tidaklah orang-orang yang sebelum kami ini mengagungkan orang-orang soleh itu, melainkan mereka itu mengharapkan syafaatnya patung-patung tadi di sisi Allah Ta'ala. Ayarjuna syafa'ata ula'ika sholihin alladzina sawwaru tilka al-asnam ala suwarihim wa sammauha bi asma'ihim, yakni syirik yang mereka lakukan itu pada kalam yang mereka susun dengan bentuk apa? Bukan syirik tapi diganti dengan mencari syafaat. Bukan dulu mereka itu menyekutukan Allah dengan patung-patung ini. Enggak laku kalau diomongkan seperti itu. Dulu mereka mengharapkan syafaatnya patung-patung ini. Nah itu. Patungnya orang-orang soleh ini diharapkan darinya syafaat mereka di sisi Allah Ta'ala. Yang mereka menamai patung-patung itu dengan nama-nama orang-orang soleh. Bukan kok dulu mereka melakukan kesyirikan dengan harapan dapat syafaat, tidak. Tapi disusun dengan kalimat lain. Nah itu. Tapi talik nomor satu dilihat. Ada kalian. Wa ma jarra ila hadzal gulu wa ma jarra jarra yajurru, ini tidaklah menyeret kepada gulu ini alladzi adda ila ibadatihim min dunillahi illa ta'dimu kuburihim. Ta'dim ini fa'ilnya jarra, dan tidaklah menyeret kepada gulu semisal ini, yang mana gulu ini adalah mengantarkan kepada mengibadai patung-patung tadi dari selain Allah Ta'ala, melainkan karena mereka itu mengagungkan kuburan-kuburan mereka. Jadi bentuk pengagungan terhadap yang dikubur inilah yang menyeret kepada mengibadai yang dikubur. Jadi kalau orang itu sudah sering mendengarkan di telinganya tentang kemuliaan para wali, ya kan, kelebihan-kelebihan para wali yang sudah dikubur, hari-hari itu yang didengungkan di telinga-telinganya orang yang enggak punya ilmu, ya akhirnya nancap di hati mereka keyakinan meyakini berupa kemuliaan si wali yang tuntutannya adalah minta kepada wali sebagai syafaat antara mereka dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hari demi hari itu yang didengarkan. Hari demi hari saya dengar seperti seorang yang sedang gandrungi musik. Hari demi hari gandrungi musik. Maka paling selang satu hari enggak dengarkan musik. Enggak dengarkan lagu-lagu. Bangun tidur ya itu yang dihidupkan. Ya kan? Untuk didengar. Hidupkan yang entah MP3 atau yang semisalnya atau yang semisalnya. Ini semuanya. Karena itu hari-hari seperti orang yang gandrungi apa? Zaman sekarang Mbak Bendro. Apa namanya? Kim. Sesemisalnya gandrungi WA. Baru melek matane delok ana kabar apa. Nah itu, melek matane delok. Apa turu pun mau tidur pun ya itu. Ya kan, sebagai pengantar tidur adalah WA-nya. Karena sedang gandrung. Tapi yang terbiasa meninggalkan perkara tersebut, enggak pernah kangen. Enggak pernah terbesit dalam hatinya untuk mengetahui apa toh berita hari ini, berita tadi sore, berita tadi malam, enggak pernah ngurus. Ya kan? Tidur dengan tenang tanpa diantar dengan perkara-perkara kejelekan. Nah, sekarang manusia pengantar tidur adalah rata-rata adalah kejelekan. Kalau kebaikan paling murattal sebagai pengantar tidur, bukan untuk dihayati isinya, tapi pengantar itu dalam murattal. Ini yang paling terbaik. Tapi itu pun juga tercela. Kenapa? Karena murattal sebagai pengantar tidur. Seperti dulu televisi, ketika masih orang senang televisi sebagai pengantar tidur. Orangnya tidur, televisinya nyala sampai pagi. Nah, sekarang sebagian orang yang mau baik itu murattal sebagai pengantar tidur. Murattalnya terus lanjut, dia sudah ngiler sampai pagi. Iya toh? Ya. Demikian. Maka orang terbiasa dalam kehidupan yang normal. Jangan gandrungi perkara-perkara seperti itu. Kuburian gandrungi kuburan. Hari demi hari mengumpulkan uang. Bagi mereka-mereka yang ekonominya rendah, mengumpulkan dari 1.000 ke 1.000. Terkumpul banyak, nanti datang ke Syekh Toriko, kapan bayai kita berangkat ke wali-wali senget. Nah, ini. Nah, ini sudah ngumpulkan long dah lama Pak Yai. Nah, ibu-ibu sudah mulai kangen, dah lama enggak berkunjung ke wali-wali saya. Sangat. Nah itu. Ya kan? Demikian juga orang-orang yang berpartai, gandrung partai, gandrung syirik, gandrung bid'ah partai, bid'ah demokrasi. Ya kan? Kapan datang? Ya kan? Pemain baru. Nah, siapa yang dinaikkan untuk tahun ini, periode ini? Terus hatinya terpenuhi dengan malapetaka, bid'ah, khurafat, syirkiat dan yang lanjutnya. Baik. Alakumna. Wa min huna yu'lamu. Dari sini diketahui an ittikhad as-sufa'a wa raja' as-safa'atihim fi talabi minhum syirkun billah. Dari sini diketahui, dari cerita tadi diketahui terkait dengan mereka pada generasi dapat wahyu dari generasi sebelumnya dibimbing oleh setan, sebagaimana bahwasanya mereka mengatakan dulu orang-orang sebelum kalian, ya kan, mengagungkan patung-patung itu tiada lain karena mengharap syafaat. Maka natijanya, hasilnya mengambil, menjadikan sufa'a, menjadikan sebagai perantara dan mengharap syafaat mereka dengan cara bitalabiyah minhum, dengan mencari, meminta syafaat dari mereka, dari para yang dikubur, adalah berupa syirik dengan Allah Ta'ala. Mengambil sufa'a, syafi' jamaknya sufa'a, menjadikan sufa'a, menjadikan perantara-perantara, waraja'a syafa'atin, dan mengharapkan syafa'atnya para sufa'a dengan cara meminta syafa'at dari mereka, ini adalah wujudnya, hasilnya adalah kesyirikan dengan Allah Ta'ala. Kama taqaddama bayanu fil ayatil muhkamat, dengan telah lalu penjelasannya dalam beberapa ayat yang muhkamat, ayat yang tidak kenal hapus. Itu ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam adalah ayat yang tidak kenal takwil dan hapus. Tidak ada lagi nasakh tentang khabar dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran berupa kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di umat sebelum kita, bahkan sampai hari kiamat. Bismillah ya Allah. Baik. Berkata Syaikhul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, wa qala Ibn Al-Qayyim, yani qawlu, yani qawlu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qala guru wahid min as-salaf. Ini menunjukkan bahwasanya nukilannya seorang seperti Ibn Al-Qayyim adalah nukilan yang muktamad, yang paten. Enggak perlu sanadnya mana Ibn Al-Qayyim, kok tiba-tiba menukil dari banyak dari salaf. Dulu ketika kita ayal-ayalan dengan siddiq, kambing Bugis, kambingnya Buturab, terkait dengan masalah nukilan dari ulama salaf terkait dalam masalah biawa, katanya mana sanatnya, nah gitu, gayanya kok seperti orang muhadis. Maka bukti jawabannya ini sebagai lanjutan jawabannya, kalau guru wahid minas salaf, gak perlu tanyanya siapa sanatnya Ibn Qayyim, kok bilang-bilang langsung kepada salaf. Kenapa? Karena nukilan seperti nukilan yang gak perlu ditanya tentang sanatnya, muktabar, karena beliau adalah yang sikoh, kalamnya ahli ilm, ya kan, perlu diingat, perlu dilihat. Jangan gampang seorang itu mana salafnya, mana sanatnya, ya kan. Kala guru wahid minas salaf, banyak orang yang berkata dari kalangan salaf, lama matu akafu ala kuburihim, lama matu, siapa yang meninggal? Orang-orang soleh tadi di kaumnya Nuh, ya kan, setelah dikubur, karena mereka orang-orang soleh, pengikutnya gandrungi kuburan mereka, akafu, gandrungi kuburan mereka, Yang namanya i'tikaf adalah apa? Diam di situ. Kalau bahasa kita gandrungi. Ngerti gandrungi? Melazimi kuburan mereka. Sumasawwar tamasilahum, setelah itu mereka membuat bentuk menggambar tamasilahum, gambar-gambar mereka. Sumatala alaihimul amadu fa'abaduhum, kemudian waktu terus berjalan memanjang, terus waktu berjalan, lalu ujungnya apa? Dulu cuma digambar sebagai bentuk apa? Dikeroyat sebagai bentuk apa? Mengenang jasanya orang-orang soleh. Tapi ujungnya apa? Orang-orang soleh telah menjadi kenangan tadi dan digambar, maka diibadahi, disembah. Bagaimana bentuk penyembahannya? Minta syafaat dari mereka, para yang digambar tadi, agar permohonannya para yang meminta tadi diantarkan kepada Allah Ta'ala. Inilah syirik yang tadi dikatakan syirkun billah. Sama ya khawah. Nah ini. Baik. Qauluhu wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa Ibnu Qayyim? Wa al-Imam al-Allama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub az-Zar'i al-Dimashqi al-Ma'ruf ibn Qayyim al-Jauziyah. Dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qala al-Hafiz Sakhawi al-Allama al-Hujja al-Mutaqaddim fi Sa'atil Ilm. Berkata Sakhawi rahimahullah, mana? Belum selesai. Tuh tadi mana? Oh, alah. Aywa, na'am. Ahsanta. Kita sudah jauh, baru diingatkan. Semuanya enggak ada. Nengok tadi. Penguang aja. Apa? Pesiuk. Ngaduk. Ada tepung. Baik. Baik, ana kunna. Al-Allamah ibn al-Allamah al-Hujjah al-Mutaqaddim fi Sa'atil Ilm. Ibnu Qayyim adalah seorang allama. Kalau orang sini bilang orang pinter. Al-Hujjah. Ketika hujjah itu berarti perkataannya muktabar. Hujjah itu. Hujjah itu perkataannya mu'tabar. Kayak semukbil itu loh, hujjah. Syekh Nasir Albani hujjah. Syekh bin Baz namanya hujjah. Perkataannya mu'tabar. Bukan sidik. Apa dik kau? Ya kan? Bukan mu'tabar. Ya kan? Apa gunanya namanya sidik? Ya kan? Ternyata apa? Hasan Qasim Ar-Raimi tiba-tiba mengisi taklim di Magetan. Gimana? Ya kan, seharusnya kan kalau mau tabar, wah, sungkan sama sitik lah paling enggak. Nah itu. Tiba-tiba apa? Abdullah Al-Riyani taklim sama si Ali Abbas. Seharusnya paling enggak sungkan sama sitik. Maka makanya sitik bukan mau tabar. Nah itu. Iya loh. Ya kan, walaupun sudah datang muktadi. Ya kan. Tapi buktinya apa? Seperti maka enggak muktabar. Baik. Maka perlu diingat wahai siddiq. Ya kan? Jangan terburu-buru. Belum punya sayap jangan terbang. Ya kan? Gimana belum enggak ada sayapnya terbang? Dari perkataan ini katakan ini fi sa'atil ilm hujja al-mutaqaddim fi sa'atil ilm. Apa makna mutaqaddim? Orang yang berada di depan dalam luasnya ilmu. Wa ma'rifatil khilaf, dan mengenal perselisihan. Wa quwwatil janan, dan kekuatan hati. Ya kan? Bukan kok sebagaimana yang tertera dalam ucapannya Siddiq, nasfa nasallallahu ayyuhadza sufufana. Iya. dek dek la ilaha illallah. Ya kan? Bulunya tumbuh dulu dik baru terbang. Al mujma'a bainal muwafiq wal mukhalif. Tentukai mujma' alaihi. Artinya apa? Antara yang cocok dan yang menyelisih beliau ini sepakat dia dalam memiliki ilmu. Nah itu. Ya kan? Kaisah Nasir al-Bani yang benci dan yang cinta setuju kalau beliau adalah seorang alim. Nah itu. Beliau sahibu tasawuf sa'irah wal mahasin al-jammah, memiliki beberapa karya tulis yang sa'irah, yang benar-benar apa? Berlaku yang muktabar. Nah. Artinya sampai hari ini nukilan dari Ibnul Qayyim enggak akan lepas dari seorang yang memiliki karya tulis dalam banyak bidang ilmu. Ya kan? Wal mahasan jamma, juga tentang biografi kebaikan beliau dan jamma sangat banyak. Mata sanata 51 wa 700. Beliau meninggal pada tahun 751 min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada pun ta'liq. Ya. Apa? Melewati. Aywa. Ta'liqnya agak tersendat-sendat karena suaranya terganggu dengan batuk, ya kan? Yang punya obat batuk pun nampaknya pura-pura enggak tahu. Taib. Perhatikan. Wabinaan wabina ilah ibad. Dengok. Majara ilah hadal gulu Allah diadda ilah ibadati min dunillahi illa ta'dimu kuburihim. Jadi yang menyeret kepada gulu, yang mana gulu ini mengantarkan kepada mengibadai mereka, dia adalah mengagungkan kuburan-kuburannya orang yang tadi diagungkan. Ujungnya di sembah. Maka oleh itu perhatikan, kuburan dibangun bukan syirik. Kuburan dibangun itu bukan syirik. Kuburan dibangun dikasih kubah itu bukan syirik. Tapi dia akan mengantarkan kepada kesyirikan. Karena kuburan tadi dibangun diberi kubah, ini dalil tujuannya adalah karena diagungkan orang yang tadi dikubur. Ini perhatikan. Jadi kita bukan mengatakan membangun kuburan sebagai bentuk kesyirikan, tapi dia menyebabkan dan mengantarkan kepada pengagungan yang dikubur tadi, mengantarkan kepada kesyirikan. Ingat, ini jangan dipahami lain. Baik. Baik. Wasatriha bil astar atau wasatruha bil astar. Jadi membangun wabina'ul kibab alaiha, mengagungkan kuburan-kuburan mereka dan dibangun kibab. Kibab itu jamak daripada kubah. Ngerti kubah? Kubah itu lambangnya orang Riau. Ya kan? Tahu lambang orang Riau? Bangunan kalau enggak kasih kubah bukan Mid in Riau. Ya kan? Kantor KUA kasih kubah. Ya, kantor kecamatan kasih kubah. Semua jadi kubah. Kalau di sini lambangnya masjidnya selain Ahlus Sunnah, masjid kasih kubah, ya kan, sama menara. Nah, kubah ini kadang bukan hanya untuk di masjid, tapi di kuburan dikasih kubah. Wasatruha bil astar, juga kuburan tadi bukan sekedar dikasih kubah, tapi dikasih apa? Satar apa satar? Kain. Kain sebagai pujaan terhadap yang dikubur. Ponden, ngerti ponden? Ponden itu apa? Hah? Apa? Ponden kok gorden? Ponden itu ya tempat yang diagungkan, disini ponden, kayak sumur dikeramatkan namanya jadi pon ponden. Gorden. Kalau satar itu gorden. Sater ini jadi bentuk pengabuan terhadap yang dikubur. Kuburnya dikasih apa? Gorden, kasih kelambu. Wa iqadu surut. Apa namanya surut? Surut itu jamak. Mufradnya apa? Sirat. Ya kan? Jamaknya apa? Surut. Nah, apa surut? Lentera-lentera. Dinyalakan. Iqad itu menyalakan lentera. Ya kan? Dulu saya pernah membaca terjemahan bahasa Indonesia kitab apa? Al-Furqan baina al-Rahman wa al-Syaitan. Surut katanya pelana. Pelana kuda. Sepelana kuda. Ya. Maksudnya apa? Lampu lentera itu di kuburan dipasang. Wa qiyamus sadanah. Lebih-lebih lagi adanya qiyamus sadanah. Sadanah itu juru kunci. Di sana yang dia yang memakmurkan kuburan tadi berupa kesirikan dimakmurkan dengan para juru kunci. Wasayatunul ins dan setan-setan dari kalangan manusia indah di sisi kuburan lidakwatin nas ila ibadatiha. Tujuannya apa? Para juru kunci tadi itu dengan setan berupa manusia yang berada di sisi kuburan untuk mendakwakan mengajak manusia supaya mengibadah yang dikubur dan kuburannya bi anwa'in nuzur. Dengan cara apa? Macam-macam nazar diperuntukkan untuk yang dikubur. Faya'udu alaihi min tilkal amwal. Maka harta tadi kembalinya kepada siapa? Para juru kunci. Nah, juru kunci kesirikan. Juru kunci syirik. Nah itu. Juru kunci kesirikan. Tapi dinamai dengan nama apa? Juru kunci mencintai orang-orang soleh. Nah itu. Kalau enggak percaya, boleh dibuktikan ke tempat-tempat yang mereka mengagungkan kuburan tadi. Uang recehan datang ke sana, tabur uang recehan. Mereka pergi, juru kuncinya apa? Yang nyapu, uang recehan disapu, kumpulkan, dipungut. Nah itu. Perhatikan ya, Ehwa. Siapa salesnya? Siapa maklarnya? Para pak yai, maklar-maklar kesirikan. Ini para maklar kesirikan. Nah, ini para pak yai yang kadang mungkin punya pondok muridnya ratusan orang bahkan ribuan. Ini maklar kejahatan nomor satu di dunia. Ya, demi ikhwah. Wa illa fakam min siapa? Ibadin solihin min sahabah wa afadilul ulama alladzina kana lahum qadamu sidqin fil Islam matfununa fi maqabiri Misr wa Sam wa Garima hum afdalu alafil marati min amsalil badawi wa dasuki bal ni'aluhum asrafu akramu min hadzal badawi wa adrabihi. Bahkan sandal-sandalnya orang salat lebih mulia daripada si badawi ini, sandalnya para sahabat tadi, dan orang-orang yang mulia dari para ulama itu lebih mulia daripada si badawi, sandalnya saja. Bagaimana ya kawan? Tengok ini. Bal mana tadi? Ni'aluhum asrafu akramu min hadal badawi wa adrabihi la ya'rifum ula'ikal musyrikun. Seolah kita baca lanjutannya pada waktu yang datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah.